الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد إخواتي في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini insyaAllah kita kembali akan melanjutkan pelajaran kita dari membacakan syarah Nawaqidul Islam, ya, yaitu penjelasan berkaitan tentang pembatal-pembatal keislaman, ya, yang dijelaskan oleh Syekh Saleh Fauzan hafizahullah ta'ala di dalam risalahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Ibn Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Ikhwati fiddin rahimani rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan mukaddimah, ya, yang lumayan panjang, ya, yang disebutkan ataupun ditulis oleh ataupun disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan hafizahullahu ta'ala terkait tentang mukaddimah daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Naam. Ya. Yang pada intinya barakallahu fikum, ya, di dalam kehidupan kita pada hari ini, ya, banyak sekali orang-orang yang menganggap remeh perkara ataupun sebab-sebab murtadnya seorang daripada agama Islam. Ya, yakni perbuatan-perbuatan yang menjadi sebab seseorang itu keluar daripada agama Islam. Ya, barakallahu fikum. Nah, dan ya, betapa ya mudahnya ya seseorang pada hari ini untuk bermudah-mudahan ataupun tidak terkontrol di dalam melakukan pembatal-pembatal keislaman. Ya. Dan tentunya ini semua ya tidak hanya ada di zaman sang penulis risalah yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala, demikian pula di zaman kita hari ini, ya, yakni sebab-sebab kemurtadan ada di sekitar kita, ya, sehingga kita harus waspada, ya, kita harus mengetahui ini sebab-sebab seorang itu bisa murtad, sehingga apa, sehingga kita menjauhinya, kita sampaikan kepada keluarga, kita sampaikan kepada tetangga, kita sampaikan kepada masyarakat kita bahwasannya perbuatan ini adalah bisa membatalkan keislaman mubarakallahu fikum. Nah, dan sekali lagi, ya, pembatal-pembatal keislaman yang akan kita sebutkan nanti, ya, bukan dari ro'yunya Syekh Muhammad bin Luhab sendiri, tidak. Tapi berdasarkan Al-Quran, berdasarkan sunnah Nabi SAW. Ya, jadi intinya apa? Kita berhujjah dengan hujjah yang ilmiah. Ya, berdalil dengan dalil yang betul-betul bersumber daripada Al-Quran wa Sunnah, yang mana Al-Quran wa Sunnah ini ditafsirkan oleh para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Sehingga ini bukan kata kita, ya, bukan ro'yu pemikiran kita, bukan pandangan kita, tapi ini hukum yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya barakallahu fikum. Naam. Tapi pada kesempatan ini kita telah ataupun akan masuk ke pembatal keislaman yang pertama, ya, barakallahu fikum. Taib. Qala Syekh rahimahullahu taala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ibn Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala, al-awwalu, ya, pembatal keislaman yang pertama, kata beliau rahimahullahu taala, asyirku fi ibadatillah taala, yaitu kesyirikan dalam peribadahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kesyirikan dalam peribadahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, barakallahu fikum. Jadi Syekh langsung mengarahkan kita kepada perbuatan kesyirikan. Ini pembatal keislaman yang pertama. Kesyirikan dalam hal apa? Dalam hal ibadah. Dalam hal uluhiyah, dalam hal ubudiyahnya hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang disalah gunakan. Barakallahu fikum. Naam. Sehingga tidak dikatakan kesyirikan adalah, ya, barakallahu fikum, ataupun pembatal keislaman adalah kesyirikan di dalam, ya, meyakini perbuatan-perbuatan Allah. Ya, tidak. Maksudnya apa? Dalam hal rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, tidak. Karena secara fitrah manusia, secara fitrah yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan kepada manusia, semua orang faham tentang rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Semua orang yakin, bahkan semua agama pun yakin bahwasannya yang menghidupkan dan mematikan dan mengatur alam raya ini yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Mereka yakin ada yang mengatur, ada yang menghidupkan, ada yang mematikan. Ya, sehingga ini bukan perkara yang urgent. Ya, karena fitrah manusia sudah faham akan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Namun yang banyak terjatuh dari kalangan manusia, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, adalah dalam rangka ataupun dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam mewujudkan ibadah, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala yang salah diwujudkan. Ya, barakallahu fikum. Sehingga ikhwan fil din rahimahumullah, jadi yang namanya kesyirikan itu adalah dalam hal ibadah. Ya, barakallahu fikum. Ya, yang mayoritas manusia itu terjatuh padanya itu dalam perkara beribadah. Cara mereka beribadah, wujud ibadah mereka. Ya, barakallahu fikum. Sehingga pembatal keislaman yang pertama kata Syekh rahimahullah adalah asyirku fi ibadatillahi ta'ala. Kesyirikan dalam peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita simak bersama apa penjelasannya dari Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahallahu taala. Kata beliau hafizahallahu taala, "A'zamu anwa'i riddah." Ya. Jenis kemurtadan yang paling besar adalah asyirku fi ibadatillah, yaitu kesyirikan ya dalam peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi ay ya'budu ma'allahi ghairahu, ya, yaitu dengan beribadah ya kepada selain Allah Subhanahu wa taala bersamaan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, ini masyaallah ya, terkadang orang menyangka bahwasanya yang namanya syirik itu dia sudah meninggalkan ibadah kepada Allah, dia sudah beribadah kepada selain Allah, sudah enggak beribadah lagi sama Allah, sudah enggak salat lagi, sudah enggak puasa lagi, ya barakallahu fikum, ya sudah enggak barakallahu zakat lagi, sudah enggak umroh lagi, sudah enggak haji lagi, ya. Nah, kebanyakan manusia memahami yang namanya murtad ataupun yang namanya batal keislamannya ataupun yang namanya syirik, melakukan kesyirikan, ya seperti itu. Dia sudah meninggalkan ibadah kepada Allah. Ya, barakallahu fi. Sehingga dia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Ya. Maka yang juga termasuk kesyirikan barakallahu fikum, dia beribadah kepada Allah di satu sisi, di sisi yang lainnya dia juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Ini yang harus kita camkan, kita fahami. Ya, dia salat, dia puasa, ya, dia membayar zakat, dia umrah dan berhaji. Ya, namun apa? Namun di sisi lain dia datang untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dia bernazar, menyembelih, ya barakallahu fikum, istighatsah, ya, isti'anah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia salat. Ya, barakallahu fikum. Sehingga ya dijelaskan oleh Syekh hafizahullah taala yang namanya syirik dalam peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bi ayya'budu ma'allahi ghairahu, yaitu ya dengan dia beribadah ya kepada selain Allah bersamaan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Sehingga kita harus pahami ya, ketika bertemu dengan barakallahu fikum seseorang misalnya ya, kita nasihati dia misalnya ya, itu perbuatan syirik loh. Kok bagaimana bisa syirik? Ya, dia salat kok, dia puasa kok. Ya, enggak boleh kalau menghukum itu syirik. Ya, barakallahu fikum. Nah, padahal ya yang namanya menyekutukan Allah, namanya juga sekutu. Ya, paham ya makna sekutu, serikat. Ya, ini ada kongsi, ada pembagian jatah. Ada cabang-cabang. Ya, barakallahu fikum. Sehingga Allah memiliki cabang-cabang. memiliki sekutu, memiliki teman, ya, dalam memiliki serikat, ya, barakallahu fikum, untuk boleh diibadahi. Ini kesyirikan namanya. Dia juga beribadah. Contoh, dia setoran kepada Allah, dia juga setoran kepada selain Allah. Nah ini, ya, untuk memudah memahaminya. Ini namanya serikat. Maka dikatakan syirik. Ya, barakallahu fikum. Ya, kalau orang yang sudah meninggalkan beribadah kepada Allah, beribadah kepada selainnya, itu jelas, jelas sekali. Ya, memang sudah barakallahu fikum, tidak ada syubhat lagi di dalamnya. Ya, tapi ini juga kategori orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dia menjadikan Allah adanya serikat, adanya teman-teman, adanya barakallahu fikum, ya, sekutu-sekutu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Naam. Ya, sebagaimana kaum musyrikin, ya, dia faham Allah yang menciptakan mereka. Allah yang menciptakan barakallahu fikum berhala-berhala mereka itu Allah. Mereka paham. Ya, tapi apa? Berhala-berhala ini jadikan sekutu. Ya. Setara posisinya dengan Allah, sehingga dia juga meminta kepada Latta, meminta kepada Uzza, ya, barakallahu fikum. Naam. Dalam keadaan dia yakin Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan barakallahu fikum apa? Rizki itu, tapi melalui, nah, seperti itu, melalui Latta, Uzza dan segala macamnya. Ya, barakallahu fikum. Nah. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, beliau menyebutkan contohnya, contoh daripada ibadah-ibadah yang disalah tujukan, ka'an yadhbaha li ghairillah, seperti menyembelih kepada selain Allah. Au yadhura li ghairillah, atau bernazar kepada selain Allah. Au yasjuda li ghairillah, atau bersujud kepada selain Allah. Au yastaghifa bi ghairillah, ya, atau beristighatsah, ya, beristighatsah, ya, sudah kita pahami bersama, itu meminta pertolongan, ya, agar diangkat bala musibah dalam perkara dan waktu yang genting. Ya, istighatsah namanya. Nah, ini orang yang salah dalam beristighatsah, dia beristighatsah meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fima la yaqdiru alaihi illa Allah. Pada perkara-perkara yang tidak mampu melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Sehingga ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, ya, na'am. Ya, ini salah satu contoh-contoh yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Kemudian kata beliau hafizahullah, "Hadza a'zamu anwa'i riddati." Inilah, ya, barakallahu fikum, ya, kemurtadan yang jenis kemurtadan yang paling besar. Ya. Jadi sehingga diposisikan di nomor satu oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Ya. Sebab-sebab kemurtadan yang paling besar. Ya, yaitu apa? Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Nah, dan perbuatan ini ada di sekitar kita. Ya, barakallahu fikum. Ya. Kita tidak bisa menutup mata adanya pelanggaran dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di sekitar kita, barakallahu fikum. Sehingga kita harus mewaspadainya, barakallahu fikum. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar." Ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, sesungguhnya, ya, barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala haramkan atasnya surga. Ya. Wa ma'wahu an-nar, dan tempat kembalinya itu yaitu nerakanya Allah Subhanahu wa taala, na'udzubillah. Ini hukum bagi orang-orang yang mengangkat sekutu-sekutu dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah haramkan atasnya surga, Allah halalkan, Allah masukkan dia ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya kita menginginkan Allah haramkan kita atas neraka sehingga barakallahu fikum Allah masukkan kita ke dalam jannah. Itu yang kita harapkan. Tapi apabila seorang hamba sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala surga, na'udzubillah min dzalik, dia tidak akan mampu lagi mencium baunya surga, apalagi memasukinya. Barakallahu fikum. Sudah Allah haramkan, haram atasnya, ya, surga itu, barakallahu fikum. Nah, ini Allah firmankan di suratul Maidah ayat ke-72. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di suratul Nisa ayat ke-48. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa selain daripada kesyirikan liman yasha, ya, kepada orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ya. Dari ayat ini sekali lagi menguatkan hukum orang yang berbuat kesyirikan adalah, ya, tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan syiriknya itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah diharamkan surga, perbuatan syiriknya itu tidak akan diampuni. Barakallahu fikum. Naam, dan inilah rentetan ataupun hak orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan ayatnya, "Wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima." Ya, maka barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh ia telah melakukan dosa yang besar. Ya. Jadi ini derajatnya, rentetannya. Paling ujungnya Allah haramkan syurga. Kemudian hisab yang sebelumnya apa? Allah Subhanahu wa taala ya tidak akan mengampuni dosa syiriknya. Ya. Kemudian derajat yang di atasnya lagi ataupun sebelum masuk pada derajat Allah haramkan barakallahu fikum, na'am, Allah tidak ampuni dosa syiriknya, itu apa? Allah jadikan dosa syirik itu dosa yang paling besar, yang tidak ada dosa yang bisa melampaui dosa syirik tersebut. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah An-Nisa ayat ke-116. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida." Ya. Barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah, ya, barakallahu fikum, tersesat dengan kesesatan yang amat jauh. Ya. Nah, jadi dari ayat ini disusun oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah rentetannya. Ya. Kita mulai dari derajat yang paling bawah, dari awal mula masuk, ya, barakallahu fikum, Allah jadikan dosa kesyirikan itu adalah kesesatan yang paling mengerikan. Kemudian Allah jadikan kesyirikan itu barakallahu fikum sebagai dosa yang paling besar daripada dosa-dosa yang lainnya. Kemudian Allah jadikan keperbuatan syirik itu barakallahu fikum sebagai dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jadikan perbuatan syirik itu tempatnya di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah rantai, ya, ataupun ke bawah, ya, kalau neraka itu darakat, ya, ke bawah dia derajatnya. Kalau jannah itu darajat, ke atas. Barakallahu fikum. Nah, ya, nah, jadi itulah rantai daripada yang namanya kesyirikan, barakallahu fikum. Jadi jangan sampai kita, ya, terjatuh kepada kesesatan. Kesesatan yang paling besar apa? Kesyirikan. Ya, sehingga membuat kita apa? Membuat kita terjatuh ke dalam dosa yang paling besar, yang tidak ada dosa bisa melewati dosa tersebut. Dan jangan sampai barakallahu fikum kita tidak bertaubat dalam dosa kesyirikan tersebut. Kenapa? Karena barakallahu fikum dosa kesyirikan apabila kita mati dalam keadaan melakukan kesyirikan, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang tidak diampuni oleh Allah dari dosa kesyirikan, Allah haramkan jannah atasnya, Allah ceburkan dia, Allah seret dia, Allah masukkan dia ke dalam nerakanya Allah. Wa iyadu billah. Nah. Ya. Jadi ikhwan fil din rahimakumullah, ini sisi pendalilan dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala untuk menguatkan, ya, peletakan kesyirikan sebagai pembatal keislaman yang paling besar ataupun yang nomor satu oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Kemudian Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala melanjutkan, "Fasyirku huwa akhtaru anwa'i riddah." Maka kesyirikan adalah jenis, ya, kemurtadan yang paling akhtar, yang paling berbahaya. Ya, barakallahu fikum. Wa huwa ay ya'budu ghairallahu bi ayyi naw'in min anwa'il ibadat. Yaitu ya, bahwasanya ya dia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan jenis apapun dari jenis-jenis ibadah. Ya. Nah, dengan jenis apapun dari jenis-jenis ibadah. Ya, sekali lagi, yang namanya kesyirikan adalah orang-orang yang salah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fiik. Nah. Kemudian, ya, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, beliau menyebutkan contoh-contoh ibadah. Ya. Bid'a, ya, contoh-contoh ibadah yang sering dijadikan oleh orang-orang yang terjatuh kepada kesyirikan itu, ya, yang dia persembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bid'a, dengan doa dia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya Abdul Qadir Jailani misalnya, ataupun ya Habib Fulan, ya Kiai, padahal sudah meninggal orangnya, ya barakallahu fikum, dia minta tolong, ya barakallahu fikum, ya dekatkan kami dengan Allah, ya mintanya melalui mayit, ya tolong hajat kami dikabulkan, ya tolong sampaikan, ya barakallahu fikum, kebutuhan-kebutuhan kami kepada Allah, ya dia faham Allah yang menurunkan rezeki, dia faham itu rububiyah. Dia paham, tapi caranya meminta itu yang dipersalahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa enggak minta langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kenapa harus ada sekutu? Ya, harus ada perwakilan, ya, yang menyambung permintaanmu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang disalahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian bidzabih, dengan menyembelih. Ya, barakallahu fikum. Ya, mungkin kita sering melihat. Ya, tatkala barakallahu fikum, ya acara-acara larung saji, ya barakallahu fikum, ya sembelih kerbau, ya dipertujukan kepada misalnya ke penjaga pantai selatan misalnya, ya dagingnya, ya kepalanya dilarung ke laut, ya barakallahu dipersembahkan untuk mereka. Padahal ini yang dilakukan orang-orang sholat dia. Ya, ada masjidnya di kampungnya. Ya, mungkin puasa ya puasa. Ya, barakallahu fikum. Tapi apa? Tidak melakukan perbuatan tersebut, barakallahu fikum. Nah. Kemudian bin nazar, dengan bernazar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini juga bagian daripada ibadah. Ya, barakallahu fikum. Yang harusnya bernazar itu untuk Allah, tapi dia jadikan nazarnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wal istighatsah, dan bil istighatsah, dengan istighatsah yaitu meminta, ya agar diangkat bala misalnya dalam waktu yang genting, ya berdoa juga tapi dalam waktu yang genting itu istighatsah kudua kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini pernah dulu terjadi dan sering mungkin, ya yang pernah diekspos juga, ya dulu ya ketika musim-musim ujian, ya itu anak-anak sekolah didatangkan ke kuburan, ya salah satu kiai besar, ya kemudian istighatsah di sana kan mau ujian, ini waktu genting mau ujian, saya minta ya sebelum kita masuk sekolah ataupun besok sekolah hari ini semua murid datang ke kuburan, ya na'am kiai tersebut, ya minta ya agar dimudahkan, dilancarkan agar mudah nanti menjawab soal-soal ujian agar lulus ujian dapat nilai terbaik. Subhanallah. Ya, barakallahu fikum. Nah, istighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bil isti'anah, dan dengan meminta pertolongan, ya, juga meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fima la yaqdiru alaihi illa Allah subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala. Ya, pada apa-apa yang dia tidak mampu ya untuk melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fi. Ini mengisyaratkan kepada kita bahwasanya isti'anah, meminta pertolongan kepada teman-teman yang ada yang hidup itu enggak masalah. Ya, barakallahu fi. Maksudnya tolong bantu saya, ya ini itu enggak masalah, bukan syirik ini namanya. Jadi meminta tolong kepada makhluk yang dia tidak mampu mengabulkannya. Ya, barakallahu fi. Ya, na'am. Atau juga meminta tolong kepada makhluk yang masih hidup dalam keadaan dia tidak mampu sebenarnya mewujudkannya. Contoh, ya, minta tolong kepada raja untuk turunkan hujan. Rajanya masih ada, tapi suruh turunkan hujan. Ya, tentu, tak bisa. Beda halnya, minta kepada raja agar dibantu ekonominya. Itu boleh. Ya, karena memang raja memiliki kemampuan. Ya, barakallahu fikum. Naam. Ya, naam. Dan ini meminta tolong ya kepada yang tidak mampu untuk melakukannya. Seperti kepada orang yang mati tadi. Ya, kepada berhala-berhala, ya kepada pohon-pohon keramat. Ya, berapa banyak orang yang apa? Yang pesugihannya, pesugihan, tancapkan keris di sebuah pohon keramat besar, minta. Ya, barakallahu fikum. Tak tolong agar apa? Ya, biasanya apa itu namanya? Togel ya. Ya, dapat nomor. Ya, barakallahu fikum dan segala macamnya, barakallahu fikum. Nah, ini bagian meminta pertolongan yang pohon itu tidak mampu untuk melakukannya. Ya, barakallahu fikum. Nah, maka ini perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, yad'u al-mauta. Ya, yang mana dia berdoa kepada apa? Kepada mayit, kepada orang yang telah mati, kepada mayit. Nah, ini kesyirikan. Yastaghitha bil quburi, ya, beristighatha dengan kuburan. Ya. Nah, maksudnya orang yang mati dalam kuburan tersebut juga bisa dimaksudkan demikian, ya. Kemudian yastanjida bil amwat, ya. Mereka yang meminta pertolongan kepada orang yang telah mati, ya. Hadza huwa akhtaru anwa'ir riddati wa a'dhamuha. Ini adalah jenis kemurtadan yang paling berbahaya dan yang paling besarnya. Barakallahu fikum. Nah, wa hadza 'alaihi katsirun mimman yad'una al-islam. Dan kesyirikan yang seperti ini banyak dari orang-orang yang mengaku mengklaim dirinya beragama Islam, di atas agama Islam, ya, barakallahu fikum, ya, mereka terjatuh kepadanya. Jadi banyak orang-orang yang mengaku Islam tapi masih mengamalkan amalannya seperti ini. Ya, barakallahu fikum. Ya banunal adrihata, ya, mereka membangun, ya, kuburan dengan bangunan, meninggikan kuburan, membuat nisan-nisan, membuat apa? Mungkin apa di keramik atau apa dibangun, dijadikan seperti rumah, dibuat rumah kuburan itu misalnya. Ya, barat ini adrihah namanya. Wa yatufuna biha, dan tawaf melilinginya, mengelilingi apa? Kuburan yang sudah dibangun tadi itu, di tawaf. Wa yadhbahuna laha, dan menyembelih juga kepada kuburan tersebut. Ya, barakallahu fikum. Wa yanzuruna laha, dan bernazar, mereka bernazar juga kepadanya. Ya, barakallahu fikum. Wa taqarrabuna ilaiha, dan mereka mendekatkan, ya, kepadanya, kepada, ya, bangunan kuburan yang sudah dibangun tadi. Ya. Yaqulun, ya, mereka mengatakan li annaha tuqarribuhum ila Allah. Ya. Karena mereka itu mampu mendekatkan, ya, karena sesungguhnya, ya, mereka itu mampu mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bangunan kuburan tadi, ya, apalagi ada penghuninya atau maksudnya ada mayit, ada seseorang yang dikubur dalam kuburan tersebut, mampu mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hum yataqarrabuna laha, sehingga mereka mendekatkan diri kepada, ya, nisan-nisan tersebut, bangunan-bangunan kuburan tersebut. Wa hiya biza'mihim tuqarribuhum ila Allah Subhanahu wa taala, dan nisan-nisan tersebut, ya, menurut sangkaan mereka mampu mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya, jadi ini, ya, fenomena yang terjadi dan hari ini juga ada di sekitar kita, barakallahu fikum. Naam. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, "Limadha lam yataqarrabu ila Allah min al-ashl?" Ya. Ini Syekh ingin mengajak berpikir, ya, orang-orang yang beribadah, ya, berdoa, beristighatsah, ya, kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala, seperti kepada mayit yang ada dalam kuburan tadi. Kata Syekh Shalih Fauzan, "Limadha lam yataqarrabu ila Allah min al-ashl?" Ya, kenapa mereka tidak mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dari asalnya? Ya. Mereka paham Allah yang menurunkan rizki, Allah yang menghidupkan mematikan, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam raya ini. Kenapa enggak mendekatkan diri kepada Allah langsung? Kenapa harus ada perantara? Ya, barakallahu fikum. Naam. Wa yatruku hadhil matahat. Ya. Dan mereka meninggalkan kesesatan-kesesatan ini. Ya, barakallahu fikum. Liyataqarrabu ila Allah fa innahu qaribun mujibun. Ya, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala liyataqarrabu ila Allah, ya, barakallahu fikum, dalam rangka mendekatkan diri mereka kepada Allah, ya, fa innahu qaribun mujibun, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha dekat lagi maha mengabulkan doa. Ya, barakallahu fikum. Diajak berpikir. Demikian pula kita nanti. Ini metode Syekh. Ya, ini bisa kita praktekkan. Ya, ketika mungkin ya bersama kita ada saudara kita, keluarga kita mungkin yang kejawen misalnya, ya. Barakallahu salat ya salat, tapi ya apa pesugihannya lanjut, pesugihan terus. Ya, barakallahu fikum. Sampaikan kenapa sih enggak minta kepada Allah Subhanahu wa taala langsung. Ya. Nah, pada asalnya kan paham Allah yang enggak mungkin dia misalnya keris ini ataupun pohon ini dia bisa melindungi kita, enggak mungkin dia benda mati. Coba jenengan tebang pohonnya. Enggak mungkin dia bisa melawan. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, kenapa enggak minta kepada Allah? Kenapa malah kepada Allah jenengan tinggalkan? Ya, barakallahu fikum. Tapi kepada selain Allah jenengan berusaha mati-matian. Ya, barakallahu fikum meminta. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala maha dekat. Allah Subhanahu wa taala maha mengabulkan doa. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Qala kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, "Limadza tataqarrabuna lil makhluqin?" Ya. Kenapa? Ya. Barakallahu fikum, kalian mendekatkan diri kepada para makhluk tersebut. Ya, barakallahu fikum. Wa taqulun, dan kalian mengatakan al-makhluqun ya yuqarribuna ila Allah. Ya, mereka mengatakan, ya, ataupun Syekh memberikan penjelasan, pasti mereka akan menjawab seperti ini, ya. Para makhluk ini ya mampu mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jawabannya apa? Nih, jadi gini ya, rentetannya. Kalau kita bilang, kalau kita katakan kepada saudara kita tadi, sudah ngapain jenengan apa melakukan pesugihan, maksudnya melakukan persembahan kepada pohon itu, pohon keramat itu, ya, ataupun kepada keris, ya, barakallahu fikum, atau kepada Kiai Slamet, sapi yang di ya, diikut-ikutin, diambil barokahnya, kenapa? Ya, pasti jawabannya apa? Ini benda ini, makhluk ini, sapi ini, pohon ini, keris ini mampu mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa jawaban kita? Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, kata beliau, ya, halillahu subhanahu wa taala ba'in. Lalu dengan demikian berkonsekuensi apakah Allah itu jauh sehingga kalian lari kepada apa? Berhala-berhala ini. Ya. Apa Allah jauh? Apa Allah tidak bersama kalian? Sehingga kalian lebih memilih yang makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan, yang Allah berikan kehidupan, yang suatu saat bisa Allah matikan, yang suatu saat bisa Allah musnahkan. Ya. Kenapa? Ya, berarti anggapan kalian Allah itu jauh sehingga kalian cari ya makhluk-makhluk ini. Ya, barakallahu fikum. Ya. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizallah, halillahu aghlaqa abwaba, ya, insyaallah, ya, apakah Allah Subhanahu wa taala menutup pintu-pintunya? Ya, jadi Allah menutup pintu-pintu kepada hambanya sehingga kalian lari kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, halillah la ya'lamu wa la yasma'u khalqahu, apakah Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui dan tidak mendengar makhluknya? Ya, subhanallah. Masyaallah ya. Ini sangat mencerdaskan ini. Ya, sangat membantu membuka, mencerahkan logika. Ya, akal sehat manusia. Ya, barakallahu fikum. Naam, ya. Wala yara ma yaf'alun, dan apakah Allah Subhanahu wa taala tidak melihat apa yang mereka perbuat? Ya, sehingga butuh adanya wakil, butuh adanya perantara, butuh adanya makhluk-makhluk untuk menyampaikan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala, hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Ikhwani fid din rahimahumullah, orang yang terjatuh kesyirikan sangat mudah untuk dibantah, untuk diarahkan, ya, barakallahu fikum. Sehingga ikhwani fid din rahimahumullah, kita jangan pernah bosan-bosan ya untuk mengingatkan, mungkin ada di antara keluarga kita yang masih suka dengan yang namanya kesyirikan. Yang mana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak perlu masuk kepada dalil-dalil yang mungkin mumet aku. Ya, enggak usah ngomong dalil-dalil. Pakai logika yang sederhana seperti ini. Ya, barakallahu. Terkadang memang banyak. Ya, apalagi yang mbah-mbah yang sudah tua, ya, barakallahu fikum, yang memang dari dulu enggak pernah mengkaji Al-Qur'an. Ya, barakallahu fikum. Pakai logika sederhana ini, barakallahu fikum. Ya. Nah, jadi ketika dia beribadah kepada selain Allah, ya, berarti apakah Allah itu jauh? Jenengan tahu Allah yang menghidupkan jenengan. Jenengan tahu Allah yang mematikan jenengan. Umur jenengan ada di tangan Allah. Rezeki jenengan ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu menandakan Allah itu dekat. Lalu kenapa meminta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala? Berarti jenengan menganggap Allah itu jauh dari jenengan. Ya, barakallahu fikum. Nah, maka ikhwan fil din rahimahumullah, ini logika yang sederhana sebagai bantahan, sebagai membuka akal sehat bagi hamba-hamba ataupun saudara-saudara kita yang terjatuh kepada kesyirikan, barakallahu fikum. Nah. Baik, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Ya. Mungkin di sini dulu ya, insyaallah ya, kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya biiznillah taala. Ya, barakallahu fikum. Maka pada pertemuan kali ini, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, kita sudah jelas bagi kita perkara yang paling besarnya orang itu terjatuh kepada ataupun sebab kemurtadan seorang hamba adalah kesyirikan dalam lingkup ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu. Dan kita sudah simak bersama bagaimana, barakallahu fikum, cara meluruskan akal yang kusut. Ya, akal yang kusut bagi saudara-saudara kita, keluarga kita mungkin, tetangga kita mungkin, yang masih terjatuh kepada kesyirikan ini, barakallahu fikum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan yang kepada kita agar senantiasa istiqamah di atas tauhid wa sunnah, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita dan kepada seluruh kaum muslimin wal muslimat untuk berjalan di atas tauhidullahi azza wa jal. Amin, Allahumma amin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.